buat yang suka sama lagu ini, ke sobat Seramania pianisti Semarang dan sekitarnya ya. Barang Sera dan mau ditirukan juga kopi. Hey.